Bismillahirrahmanirrahim. Qala kumtu ilaihi li af'ala ma qultu lakum falamad danautu minhu aradali fahlun minal ibil wallahi ma ra'aitu mithlahu qat. Ini jawaban dari Abu Jahal ya. Di video sebelumnya dijelaskan bahwa Abu Jahal punya rencana untuk membunuh Nabi Muhammad dengan cara memecahkan kepalanya dengan apa ya, memukul kepalanya dengan batu. Sumpah itu sudah hampir dilakukan. Bahkan di tempat yang jauh, bahkan hal itu disaksikan oleh banyak orang ya. Dari kejauhan banyak orang Quraisy yang menyaksikan Abu Jahal ini benar-benar melakukan sumpahnya atau tidak. Dia mengambil batu besar, kemudian menunggu Rasulullah sholat. Rasulullah datang. Setelah Rasulullah datang dan sholat, di saat sujud Abu Jahal mendatangi Rasulullah. Di saat sudah dekat dengan Rasulullah, tiba-tiba Abu Jahal melempar batunya dan berlari ketakutan dengan wajah yang pucat. Lalu orang-orang yang nonton tadi kan bingung, wah ini kenapa orang ini? Ditanya Abul Hakam, kamu kenapa kok tiba-tiba berlari? Jawaban Abu Lahab, Abu Hakam ini panggilan ya, panggilan sebenarnya ya, sebenarnya Amr, jadi Abu Jahal kan namanya Amr ya, Amr itu julukannya adalah Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Bukan kebijaksanaan, Hakam itu bisa diartikan dengan apa ya, orang yang diberi tanggung jawab memutuskan sesuatu, itu Hakam ya. Kalau kebijaksanaan itu biasanya hikmah ya. Jawaban dari Abu Jahal adalah, saat saya mendekati Muhammad, tiba-tiba ada unta yang sangat besar. Ada unta yang sangat besar. Aku belum pernah melihat unta sebesar itu. Jadi di mata Abu Bakar itu ada unta yang sangat besar yang ingin memangsa Abu Lahab. Abu Lahab ya, ini kalau saya mengatakan Abu Bakar salah ya, mohon maaf ya. Hamma bi an yakulani. Unta yang besar itu mau memakanku. Jadi aku mau dimangsa. Falamadzu kira dzalik rasulah qala dzalika Jibril walau danahu la akhadahu. Ya. Kemudian setelah itu langsung menyebar luas ceritanya ya. Ceritanya langsung menyebar luas. Kalau sekarang ya langsung jadi trending di Twitter. Mungkin jadi apa, berita viral ya. Langsung menyebar di mana-mana. Kemudian berita itu sampai kepada Rasulullah. Setelah Rasulullah mendengar cerita itu, Rasulullah mengatakan unta itu adalah malaikat Jibril. Andai kata Abu Jahal nekat mendekatiku, andai kata Abu Jahal tidak berlari, niscaya akan dimakan beneran dengan malaikat Jibril, akan dibunuh, akan disantap malaikat Jibril. Maka Abu Jahalin kathir mayan her Rasul an sulati fil baiti. Abu Jahal ini sering sekali menghalangi Rasulullah sholat di samping Ka'bah ya. Sering sekali, tidak hanya sekali dua kali, tapi sering sekali dia menghalangi Rasulullah sholat di samping Ka'bah. Faqala lahu marrah bada'an ro'ahu yusalli alam anhaka anhadha. Suatu ketika Nabi Muhammad pernah sholat ya, pernah sholat dan Abu Jahal melihat Nabi Muhammad sholat. Kemudian Abu Jahal berkata kepada Nabi, bukankah kamu sudah berkali-kali aku larang melakukan ini? Bukankah sudah berkali-kali aku melarangmu melakukan ini di samping Ka'bah? Fa'aghladzalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qaul wa haddadahu. Fa'aghladzalahu Rasulullah qaul wa haddadahu wa qala atuhaddidani wa ana aktsaru ahlal wadi nadiyan. Kemudian Rasulullah jengkel ya. Dengan ucapan Abu Bakar itu Rasulullah jengkel kemudian menjawabnya dengan nada keras dan juga mengancam Abu Bakar. Lalu mohon maaf ya, Abu Jahal. Pokoknya kalau dalam video ini saya mengatakan Abu Bakar itu murni salah ya. Gimana tadi? Rasulullah emosi ya, maksudnya sudah geram, sudah berkali-kali menghalangi sholat itu kan. Rasulullah juga manusia, namanya juga manusia. Rasulullah menjawab perkataan Abu Jahal itu dengan perkataan nada tinggi dan mengancamnya. Kemudian Abu Jahal menjawab dengan santainya, loh kamu mengancam saya, bukankah orang yang pengikutnya paling banyak di daerah ini adalah saya. Jadi Abu Jahal itu dia tokoh besar dalam Quraisy ya, sehingga pengikutnya banyak sekali. Kebanyakan pengikut, banyaknya pengikut itu yang dijadikan dia menyombongkan dirinya. Yang kamu tahu atau tidak, saya itu orang yang pengikutnya paling banyak di daerah ini. Kamu mengancam saya. Kemudian turunlah ayat ya, fa anzalallahu tahdidan lahu. Jadi ada juga ayat ya dalam Al-Qur'an yang turun untuk Abu Jahal ini. Kala la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah nasiyatin kadzibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad uzzabaniyah kala latuti huwasjud waqtarib. Jangan seperti itu. Bila dia tidak menghentikan tindakannya, ini firman Allah. Bila dia, yaitu Abu Jahal, tidak menghentikan tindakannya, niscaya dia akan kuhancurkan kepalanya. Kepala yang penuh kesalahan, kepala yang penuh kebohongan ya. Kepala yang penuh kebohongan. Jadi nasfaan itu ya maksudnya kepalanya dipegang, pokoknya menyiksa ya, menyiksa tapi dengan memegang kepala. Kemudian fal yad'u nadiyah, panggillah semua pengikutmu, sanad uzabaniyah, akan kupanggil malaikat zabaniyah. Jadi ditantang Allah ya, ditantang Allah. Kamu punya pengikut, saya punya zabaniyah. Zabaniyah ini malaikat penjaga neraka ya, kalau tidak salah. Zabaniyah ini penjaga neraka. Sanad uzabaniyah, kala latutihu wasjud waqtarib. Ingat Muhammad, kamu jangan pernah takut dengannya. Kamu jangan pernah menuruti apa omongannya. Tetaplah bersujud, tetaplah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ini termasuk tanggungan Allah ya kepada Nabi Muhammad. Maksudnya Allah membela Nabi Muhammad. Wa min adiyatihi lirasul mahakahu Abdullah ibnu Mas'ud min riwayatil Bukhari. Termasuk dari siksaan yang dilakukan Abu Jahal adalah cerita dari Abdullah bin Mas'ud ya, riwayat Bukhari. Qal kunna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa huwa yusalli. Abdullah bin Mas'ud bercerita bahwa kita suatu hari bersama dengan Rasulullah di masjid dan Rasulullah dalam keadaan sholat ya. Faqala Abu Jahal, ala rajulun yaqumu ila farsi jazur ibali fulan fayulkihi ala Muhammad wa huwa sajidun. Abu Jahal berkata kepada kaumnya, di antara kalian apakah ada yang memiliki bagian dalam perut unta ya, bagian dalam perut unta. Apakah di antara kalian ada yang memiliki bukan begitu ya. Ala rojulun yang kumu ilaf farsi jazuri bani fulan. Jadi di satu tempat ada penyembelihan unta ya. Jadi ada satu keluarga ya, ada satu komunitas yang di komunitas itu menyembelih unta. Kemudian Abu Jahal berkata kepada kaumnya, salah satu ambilkanlah isi perut unta bawa ke sini. Jadi Abu Jahal memerintahkan kaumnya ya, salah satu dari kaumnya untuk mengambil isi perut unta. Kemudian isi perut unta itu akan dilemparkan ke punggung Rasul di saat sujud. Jadi di saat Rasul sujud, kemudian beliau dilempar dengan isi perut unta. Faqama Uqbah bin Abi Mu'id ya, bin Abi Amr bin Umayyah bin Abdul Samash. Kemudian satu orang yang bernama Uqbah ini berdiri, wajah bidzalikal faras fa'alqahu ala nabi wa huwa sajid. Jadi yang mengambilkan isi perut unta itu namanya Uqbah ya, Uqbah bin Abil Mu'id, mengambil kemudian memberikannya kepada Abu Jahal, lalu isi perut unta itu dilemparkan ke punggung nabi di saat nabi sujud. Walam yakdir ahadun minal muslimin alladzina kanu bil masjid ala ilqahi anhu lidhafihim an muqawamati aduwihim. Semua orang Islam yang ada di masjid mereka tidak berani mengambilnya karena mereka tahu ya bahwa Abu Jahal itu pengikutnya banyak. Kalau bermusuhan dengan orang ini, wah urusannya besar ini. Jadi mereka tidak mampu mengimbangi, tidak mampu kalau di kalau harus berhadapan dengan Abu Jahal. Walam yajal alaihi salatu wassalam sajidan hatta ja'at Fatimah bintuhu fa akhadhat al apa ini al-qidra wa ramadhu. Al-qadara ya, fa akhadhat al-qadara wa ramadhu. Kemudian datanglah, jadi karena sahabat yang ada di kiri kanan Nabi itu mereka tidak berani mengambil apa isi perut unta yang ada di punggungnya, maka ya Nabi sujud saja. Nabi sujud terus, tidak kuat ya, mau berdiri tidak kuat karena berat ini. Kemudian datanglah putri Nabi yaitu Fatimah. Fatimah mengambil kotoran itu dan melemparnya. Falamma qama da'a alaman sunah hadas sun al-qabih faqala Allahumma 'alaika bil mala'i min Quraisy fasamma aqwaman qala Ibnu Mas'ud faraituhum kutilu yauma Badr. Kemudian setelah Nabi berdiri, Nabi mendoakan ya, mendoakan buruk ya. Apa mendoakan buruk itu apa ya? Nabi mendoakan buruk kepada orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar kesabaran ini ya, di luar batas. Jadi di doa itu, di doa buruk itu Nabi menyebutkan beberapa orang. Jadi Nabi tidak mendoakan secara umum, tapi nama-namanya disebut ya, nama-namanya disebut. Ya Allah berikanlah adab kepada ini namanya disebut. Nah, menurut Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud bersaksi bahwa orang-orang yang disebutkan Nabi dalam doanya, mereka semua terbunuh dalam perang Badar ya. Mereka semua terbunuh dalam perang Badar. Jadi doa Nabi dikabulkan di perang Badar. Jadi kata da'a ya, kata da'a kalau setelahnya ada ala itu artinya mendoakan buruk ya. Jadi apa ya bahasanya ya? Pokoknya mendoakan buruk ya. Wa mimma hasola, ini kita teruskan di video setelahnya.